Lukas, hondongam, kaseha. Tisa wattu, untamba indo 12 suhona puang Yesus, ananaben ni kamatuhwa sulak kakuasaam, law hamba inggan na setan na nampabono mahupaw pasaki. Ananasuay, law mpak pakahibang kapahintaan na puang alat ala, analampabono tomasaki. Ananapakahit di nawa, tak kuat de lombawa akai lampak lawamu, susin na tekem, ungyan tinalo, tinalo, doi, anapuhewa pembalasam. Anama kak minta mako mesa tonda, yaitu banua mungi, yaitu liung kak to lambi umpeleya indo tonda. Anama kak den tau ta untahi mako, ya peleya indo tonda na, sapok pempasiannya sovek nindo tonda dia bitikmu, akala menda ditanda lako tonda ya to o, lana tumpu palak puang ala ta'ala. Ya lekbo nindo sufona, ulele mu botto-bottoam, uba pakai bang kahe bakati lalasan na pasintun numpabono tumasaki lako si mesa mesaungiam. Watwe tatao, na pelele duka Herodes indo tomahaja di lembana Galilea, di ona pak pogusan na puang Yesus, na suhum, bunta bebe pikihan na akabuda tau muoy. Indo to diwam puang Yesus, yesian tindo Yohanes to simantedo tubo sule. Anadem pihatau muoy. Nabi Elia hitia sule-sule. Den toy muoy. Mesa hitia Nabi Yolona tubo sule. Ya nawa Herodes. Puhan tia kupupelempo ian nulun na indo Yohanes to simantedo. Dadi, menamu hitia sang indo Yesus sidipelelem pugau kuhakahia to. Ya napial lalanna, anna malam pelambi ipuang Yesus. Tapana mapasule indo suho na puang Yesus. Ya mahempun mi, anak natulasan ni indo puha na pugaw lako mubotto-bottoam. Puha ya to'o, ya mbabay ni indo suho na puang Yesus lako mesa kota isa nga Betsaida, akala mahempun pakapakaya diyo. Sa po ni sana tabuda, ya lekbain nun tuho puang Yesus. Ya natahimang puang Yesus, anak natulasan ni diyo nakapahintaan na puang ala ta'ala, anang pabunok to'y tomasaki. Tapan alalain do Allah, napilambiin ni do 12 pasikulan na, ananuan ni. Umbaik lama pia ke suen de la kota Buda, anamale la umpia ki nande, anaunya makbengi la kota onda anna la kota makliangam, akain deo nyan tau ngeya, puhi Allah sam. Sapo, natimba nawa. Iko hanna umpande. Ya nawa pasikulan na. Pusak karena ka anggan deng kiampuan 5 hoti, anna 2 bau. Anggang kelai di pangaliam, anna lama lagi pandai di tabuda. Indo tabuda, kiha-kiha 5 sakbu muane mandipi. Ya muami pasikulanna. Suai moko si 50 salawan noi. Ya nasuan duka pasikulanna moko si 50 salawan noi. Ya na alam puang Yesus indo 5 hotian na 2 bau, mane mentongai layan langi na kuhui sumangat layan puang ala ta'ala. Puha ya to'o, na piat-piat ni indo hoti, mane naben ni pasikulan na natawa Allah ku indo tabuda. Ya mangande sampai dea. Tapa na puhoy mangande, ya na hempu mi pasikulan na indo taak na naande, ya pon nupi 12 baka. Pisa watu, mahasam maksamba jam puang Yesus misa-misan na, ya sulem pasikulan na napilambii. Ya naman puang Yesus, situhuk tulak na tau, akasi na sangayan na, ya natimbaim, nawa, den tau muay, Yohanes to simantedo tubo sule. Sapo den duka muay, Nabi Elia sule-sule. Anna piha muay, mesa Nabi Yolona tubo sule. Ya mekutana Allah ko pasikulan na nawa. Maka susi, ya aka ikus sangayan na. Ya natimbaim Petrus nawa. Ikon to indo tonalanti puang ala ta'ala, lame pasalama. Yang pakahit din pasikulan na nawa. Tak sikda-sikda to de lamalon tulak lako tau sengak le. Mane nawai. Kau to disangaya nak mentolino, losik di makhupa-hupa pandahaam, analana tumpu palak matulun na to Yahudi, anenggan na kapala sando, solatulat tak pepandongan na Musa, lambi lana pateya. Sapo ilan na lo katalunna, la dipati bangun nak sule diomayalak na tomate. Puha ya to'o, mak kadang puang Yesus la kota Buddha nawa. Menna-menna melo untuhu ya, pahalu lalapak pailok kalena, anna allo-allo yung pasang kaju sitambenna, anna natuhu e. Akamena-mena umpakalando puhai akatuan di lino analakao, tau ya to'o tak yalau lambik katua sule lako salako-lakona. Sapok mena-mena ahu mate akana tuhu tau ya to'o lau lambik indo katua sule lako salako-lakona. Tak deng gunana lako mesa tau, moi la mampuan ninggane sina lino kela saga hisungakna. Akamena-mena umpakasihisan na anna umpakasihisan pepak guangku, tau ya to ola kupak kasihisan duka ke sule mek to disangaya nak mentolino, napon noi kamatandeanku, anna kamatandean na ambeku, sola kamatandean na inggan na malaikat maseho. Setongan-tongan na, dengkuak to dio he entemo, tak pila matean namui tampuang ala ta'ala umpalako kapahentaan na. Umbaik kahoy bengin na lesu na natulak puang Yesus pepak guhan niya to'o, yang membawa Petrus sola Yohanes anna Yakobus lek baklanya mesa tanete melangkak mak sambajam. Mahasa ni mak sambajam, ia tieli hupan na puang Yesus anna pangkah hapu hebana. Pisananna, den dua tahun na sipak tulasan puang Yesus. Yang tu indo Nabi Yolo isa nga Musa sola Elia. Indo to dua, basim pangkah hadukak diita. Ia sipak tulak lopo diona kematian na puang Yesus lana pasue lako di Yerusalem. Waktu itu to'o, mahasan niya mamma Petrus anendo solana. Tapa na milli, ia muitan pengkahana puang Yesus anendo to dua kek dek diampekna. Tapa na lalaik ba indo to dua mpelai puang Yesus, ia makadam Petrus nawa. O tongguhu, taun de lasusi kamasanangan ta'a etainde. Mapia kikipake desang kwa talu bahum, mesa Iko, mesa Musa, ana mesa Elia. Ia na makada susi Petrus, aka tak babe na isam aka lanawa. Mahasan pi matula an nasule hanggapun nusi kuku indo ngiam. Ia mahea indo pasikola tapan an nasi kuku indo gapum. Ia nahingin gamaha butulam ma indo gapum nawa. Yang tu indi anak ku to puha ku pilei. Pahal lua lompengi. Puhai nahingin indo gamaha, ia muitan puang Yesus mesa-mesan naham. Napahandu etan to indo talu pasikolan na, tak den natulak poe lako tau senga indo kaha-kaha mane puha naita. Tapa nama sia, mak pasulei ya boma indo tanete, ya mak siluluon tau buda sulem pelambi puang Yesus. Tisananna, metamba mesa tau ilama ya lala nindo tau buda, nawa. Oh tunggu, inda nak ku angga mesa-mesa. Kela malung kama saya, anam petuasan na. Si basak na pentamai setam, nasuhum kakisak-kisak, mane lumalai mak pati kingkim, mak tambah buah sadana. Indo setan undah haliun de anakku, anna malalana pelei. Anna puha mek mengkau masa-masa lakun demai persikolammu, anna malana hambaya lau setanna, sepoi tak dia malah. Ya mak kanan puang Yesus nawa. Kuka puza isik dakwak pole inde tutu bola pik temo, aka kuhes sugali ak kamatap pasammu. Anna tak liu piak muisan nusik lah kamapiaan anna kakadakiam. La pada pole pi sanga umba mesai na sola-sola kia, anna la pada pole pi sanga umba mesai na laku sak bahasang kuak. Mane nawai? Bawa nak maitin nenekmu. Mahasan ni melalui dan anak lompel lambi puang Yesus. Tapa na pati sembahohan indo setan do kulita, lumalak mak pati kingkim. Ya na kisahin puang Yesus indo setan nilang kalena indo anak, anna na pabonoi, mane na ben nilakuan bena. Ia sangin mengemangin toto Buddha, muita kekuasaan na puang ala ta'ala tak den nasi padangan. Mahasampi mengemangin toto Buddha, muita pak pukusan na puang Yesus, ia makadam puang Yesus laku pasikulan na nawa. Pehingi ya anna umpailan tambu inde tulakku. Kau to disangaya nak mentolino, la dibeho tama palak liman na hupatau. Sapo tulak ia to'o, tak na tama kelan na pasikulan na kelempasan na. Aka tak pidi pesan ni, dan anisya sakai. Anna sanyi malaja umpekutanan ni kalembasan na indo tulak na. Ia si betak-betak umpasikolan na puang Yesus nawa. Men na kia handam matande. Sapo na isang puang Yesus indo lalam penawan na pasikolan na. Na suhu muala mesa anak-anak bahin ni anna na pake de diwampek na. Mani nawai. Men na men non tahi main dana anak akan pulalang kamatap pasan na dikau. Tau ya to'o si hapasiang kau na tahima. Anna men na men non tahima a. Tau ya to untahi maduka tu suwa'a. Aka yai to sanga kalena handam bahinni ilan nala Allah mua, yan tola handam matande. Ya makala Yohanis laku puang Yesus nawa. O tungguhu, Deng kita mesa tahu hambai setam umpa ke sangammu. Sapo tak ki pabai aka tayen do tosi tapasola. Sapo na timbak nawa. Daulahan ni aka yai to ta umbali ko yan to solamu. Tapan ala lambik waktu na latiak lanya suhuga puang Yesus. Ia na pasatutun penawan na lulanya Yerusalem. Yosua sanakana ka solana mendialo lulako mesa tonda ilan na tasa na to Samaria. Akala na patoka aningka na kapahaluan na. Sapo indo tawilan tonda eta to'o, mo kontahi mapuang Yesus akala ulanya Yerusalem. Tapan na naisan indo dua pasikulan ni sanga Yakobus sola Yohanis nawa tak na tahi mendo pak tonda, ia na pilalula kupuang Yesus nawa. Ode wata, mo aku haka keki patuhungan ni api yawo may langi mak bai. Sapo na penjihi puang Yesus na kihai. Yung patahu pak lawan na mo lalako tonda senga. Mahasan yung patahu pak lawan na puang Yesus sola pasikulan na, ya mak kala mesa tau nawa. O tuang guhu, laku tuhu liu ko ilam pa alawamu muim bangai muola. Ya natimba impuang Yesus nawa. Asu pangala ia deliana, anenggan nadas siya walawa desehana. Sapu kau to disangaya nak mentolino, tak kau dela manontong ku ngei metindo. Mane mak kada pole laku mesa tau sengak nawa. Tuhu ya. Ya natimba nindo tau nawa. Iyo. Sapo lamalah ka kelau pa yolo lamun nambe ku mane sulek ku tuhu ko. Ya natimbain nawa. Tabe mamia duka itim matin tomate ulamun tomatena. Sapo iko, lako pak pesangang kapahentaan na puang ala ta'ala. Ya mak kata puleo omme sa tau nawa. Laku tuhu ko kau debata. Sapo lompebei pa yolo laku pasaha kasaha puangku. Sapo natimba puang Yesus nawa. Menna-menna si hapan na pahando umas salaga. Sapo mesailio hilaku bukok na, tau yato tak deng guna nilang kapahentaan na puang ala ta'ala.